Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahibbati fillah, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. Kita masih dalam surat Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 15 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, berbicara tentang kaum munafikin ketika mereka dengan penuh memelas kepada kaum mukminin setelah mereka menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, mereka meminta cahaya yang menyertai kaum mukminin di jalan, lalu kemudian mereka mengungkapkan, bukankah kami dulu bersama kalian, maksudnya sholat, berperang. Kaum mukminin mengatakan, benar, dulu memang kalian bersama kami, namun kalian telah membinasakan diri-diri kalian. Kalian penuh dengan penungguan terhadap kebinasaan kaum mukminin, dan kalian telah ditipu oleh angan-angan. Kata beliau, kata Allahu Jalla fi'ula. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan keberikutnya tentang kerugian besar yang dialami oleh kaum munafikin pada hari ini. Kata Allahu Jalla wa'ala, tidak akan diambil dari kalian tebusan. Tidak ada lagi kesempatan untuk menebus diri. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula akan diambil tebusan dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kembali kalian adalah neraka. Hiya maulakum, neraka itulah tempat yang paling baik buat kalian. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah tempat sejahat kalian kembali. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah pernah datang masa hari terhadap orang-orang yang beriman, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum, agar hati-hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma nazala minal haq, dan khusyuk hati mereka untuk menerima apa yang turun dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah kaum mukminin menjadi orang-orang seperti ahlul kitab yang telah diberikan kitab sebelumnya, min qablu. Kata Allah Jalla wa Ala, jangan orang-orang beriman itu adalah serupa dengan orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Al-Yahud dan Nasara sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, masa menimpa atau mengenai mereka berkepanjangan, berlalu masa yang panjang, apa akhirnya? Faqasat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah datang hari bagi orang-orang yang beriman, khusyuk hati-hati mereka, dan juga khusyuk hati mereka untuk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, dan menerima apa yang datang dari kebenaran. Jangan sekali-kali mereka seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Setelah masa berlalu yang panjang, hati-hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah fasikun, orang-orang fasik. I'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan bumi ini setelah matinya, dan Dia Allah Jalla wa Ala, dan kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian menjadi orang yang faham, berakal. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang yang banyak bersedekah dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka meminjamkan bagi Allah Jalla wa Ala pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, dilipat gandakan nilai buat mereka dan bagi mereka pahala yang besar. Mari kita baca tafsirnya. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, falyawma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladina kafaru. Kata beliau, walau iftadaitum bimil'il ardi dhahaban wa mithlahu ma'ahu lama tuqbalu minkum. Kalaulah sekiranya kalian menebus dengan sepenuh bumi ini emas, dan juga ditambah yang sepi sepertinya sedunia emas, maka tidak akan diterima tebusan itu dari kalian. Ma'wakumun naru ay mustaqarrukum, api nerakalah tempat tinggal kalian. Hiya maulakum allati tatawallakum wa tadhummukum ilaiha, api neraka telah melingkupi kalian, tatawallakum menguasai kalian dan meliputi kalian, wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah sejahat-jahat tempat kembali. Qala ta'ala, Allahu jalla wa ala berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah anda apa itu hari atau neraka hawiyah? Narun hamiyah, adalah api neraka yang panas. Kemudian beliau menyebutkan, lamma dzakara halal mu'minin wal mu'minat wal munafiqin wal munafiqat fid daril akhirati, kana dzalika mimma yad'ul quluba ila al khushu'i li rabbiha wal istikanati li 'azamatihi, fa'ataballahu al-mu'minin 'ala 'adami dhalik. Tatkala Allah jalla wa ala mengkisahkan, menyebutkan tentang perihal kaum mukminin dan mukminat, munafikin dan munafiqat di negeri akhirat. Maka hal ini, kata beliau, mengundang hati-hati agar penuh kekhusyuan kepada Rabbnya, ketenangan dan ketenteraman dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mencela kaum mukminin yang tidak memiliki jiwa yang khusyuk. Faqala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ai alam ya'til waqtul ladzi bihi talinu qulubuhum wa takhsha'u li dzikrillah alladzi huwal Qur'an wa tanqadu li awamiri wa zawajiri wa ma nazala minal haqq alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukankah, apakah tidak datang waktunya yang waktu pada hari itu hati-hati mereka menjadi lembut, khusyuk untuk zikir kepada Allah, yaitu mengingat Al-Quran, tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, tunduk kepada apa yang turun dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi al-hathu 'ala al-ijtihad 'ala khushu'il qalbi lillahi ta'ala. Ayat ini, kata beliau, terdapat faedah anjuran agar kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan hati kita ini khusyuk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Walima anzalahu minal kitab wal hikmah, minal kitabi wal hikmah, dan terhadap apa yang Allah telah turunkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ayyatadhakkaru al-mu'minuna al-mawa'idha al-ilahiyah, agar orang-orang beriman itu ingat terhadap peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala. Wal ahkama syar'iyyata, ingat kepada hukum-hukum syariat. Kulla waqtin, setiap waktu. Wa yuhasibu anfusahum ala dhalik, dan mereka terus memonitor diri-diri mereka atas hal itu. Beliau barakallahu fikum mengingatkan akan makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, akan datang, bukankah telah datang, atau tidakkah datang pada orang-orang yang beriman itu sesuatu yang menyebabkan hati-hati mereka khusyuk, yaitu Al-Quran. Telah datang yang menyebabkan hati-hati mereka itu khusyuk, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengingatkan barakallahu fikum, dalam perintah Allah Jalla wa ala ini kita harus melakukan evaluasi setiap waktu diri-diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau berpesan barakallahu fikum, kulla waqtin wa yuhasibu anfusahum ala dhalik, harus selalu ingat terhadap nasihat-nasihat ilahiyah Allah Jalla wa'ala, ingat hukum-hukum syariat pada setiap waktu, dan mereka berupaya untuk mengevaluasi diri-diri mereka rahimani wa rahimakumullah. Wala yakunu kalladina utul kitab, janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Bagaimana? Fatala alaihimul amad, setelah masa berlalu, masa yang panjang. Ay wala yakunu kalladhina anzalallahu alaihimul kitaba almujiba li khushu'il qalbi wal qiyadit tammi thumma lam yadumu alaihi. Jangan seperti orang-orang yang Allah telah turunkan kepada mereka Alkitab. Alkitab yang mengharuskan kekhusyuan hati dan kesempurnaan dalam kepatuhan atau kepatuhan yang sempurna. Thumma lam yadumu alaih. Lalu mereka tidak terus-menerus di atasnya. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, jangan seperti mereka. Seperti Ahlul Kitab yang telah diberikan kepada mereka Al-Taurat dan juga Al-Injil. Ternyata semakin lama mereka semakin jauh dari Al-Kitab. Semakin jauh dari kitab Taurat, semakin jauh dari kitab Injil. Jangan seperti mereka, wahai kaum mukminin. Barakallahu fikum. Ini tentu suatu peringatan agar kita selalu, barakallahu fikum, memiliki kepatuhan yang sempurna. Ya, kepatuhan yang sempurna dan terus menerus di atasnya. Thumma lam yadumu alai, mereka Ahlul Kitab tidak terus menerus di atas isi Alkitab itu. Walam yathbutu, dan mereka tidak kokoh. Bal tala alaihimuz zaman, berlalu atas mereka masa. Wastamarrat bihimul ghaflatu, dan terus menerus dibarengi oleh kelalaian. Fatmahalla imanuhum, lalu hancur lebur keimanan mereka. Wazala iqanuhum, dan lenyap keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Kalaulah mereka benar-benar masih berada dalam ajaran Taurat dan Injil, mereka tidak akan menolak ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang paling beruntung setungguhnya. Mereka beriman kepada Alkitab dan mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka sangat beruntung. Tapi karena semuanya telah berubah, tidak lagi mereka berada pada apa yang terdapat di dalam kitab mereka dan tidak memiliki kekokohan. Satu hal yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, falamma bal tala alaihimul amad, ketika masa itu berkepanjangan, berlalu pula sifat kelalaian, hancur iman mereka dan lenyap keyakinan mereka. Nas'alullah salamatal afiyah. Apa kata Allah Jalla fi'ula? Akibat dari ini semua, faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, lalu hati-hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah fasik. Fal qulubu tahtaju fi kulli waqtin illa an tudzakkara bima anzalallah. Allahu akbar. Hati-hati kita ini sangat membutuhkan setiap waktu untuk diingatkan tentang apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tunataqu bil hikmati, agar terus disampaikan kepadanya al-hikmah. Wa la yambaghi al-ghaflatu an dhalik, tidak patut dan tidak pantas untuk kemudian lalai dari hal itu. Fa innahu sababun liqaswatil qalbi wajumudil aini, karena ini akan menjadi sebab kerasnya hati dan kakunya pandangan. Kata beliau barakallahu fikum, faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dari sini kita mengetahui betapa berat istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Terlalu besar ujian yang datang dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Betapa sering kita jatuh, betapa sering kita tersungkur, betapa sering kita mendapatkan benturan di dalam hidup dengan kebenaran yang telah kita ketahui, dengan ilmu yang telah kita pelajari. itu ujian dari dalam diri kita sendiri. Dan ujian yang paling berat adalah bisa datang dari diri kita sendiri. Kalau ujian dari luar, selama di dalam diri kita kokoh, insya Allah tidak akan memberikan pengaruh. Tapi di saat dari dalam diri kita sudah tidak ada kekokohan lagi, disitulah barakallahu fikum mara bahaya akan datang. Kita mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajahnya, beliau berlindung dari dua hal besar. Syurur anfusina, kejahatan diri-diri kita. Wasayyi'ati a'malina, dan amalan-amalan kita yang jelek. Ini yang mempengaruhi di dalam hidup. Mau sekuat apapun orang berniat jahat terhadap diri kita sendiri, tapi kalau dari diri kita kebaikan yang ada, tidak akan mempengaruhi barakallahu fikum. Sebesar apapun makar yang diberikan dan diarahkan kepada kita, kalau amalan yang kita lakukan ini adalah lurus, tidak akan membahayakan makar tipu daya sekuat apapun tipu daya tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti kan hidup harus kita menjaga diri, hidup harus kita melindungi diri. Kita belajar ilmu untuk bisa menjaga dan melindungi diri kita sendiri barakallahu fikum dari kejahatan diri dan kejelekan akibat dari amal-amal kita. Nas'alullah salamatal afiyah. Kita langsungkan qala rahimahullah, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Kata Allah jalla wa ala, fa innal ayati tudillul uqula 'alal matlabil ilahiyah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah jalla fi'ula, apakah ayat adalah bentuknya syar'iyah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat-ayat yang nampak di pelupuk mata kita saksikan, kita lihat. Semuanya ini mengarahkan, menuntun, membimbing akal-akal kita menuju pencaharian ilahiyah yang diridhai oleh Allah jalla fi'ula. Walladzi ahyal arda ba'da mautiha qadirun 'ala ay yuhyiyal amwat ba'da mautihim. Dialah Allah yang telah menghidupkan bumi setelah matinya, maka dialah yang maha mampu untuk menghidupkan hati-hati atau orang-orang mati, atau yuhyil amwat ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Fayujazihim bi'amalihim. Lalu kemudian dia Allah Jalla wa'ala membalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Walladhi ahyal arda ba'da mautiha bima'il matar qadirun. Allahu Akbar. Ala ayyuhyal qulubal mayyitata bima anzalahu minal haqqi ala rasulihi. Kata beliau, yang telah berkuasa menghidupkan bumi ini setelah matinya dengan air hujan, maka dialah yang berkuasa untuk menghidupkan hati-hati yang telah mati dengan apa yang dia turunkan dari kebenaran melalui rasulihi, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, agar barakallahu fikum kita selalu mendekatkan diri kepada Allah jalla fi'ula. Kita harus berupaya untuk melakukan koreksian diri kita untuk selalu berada dalam koridor syariat. Karena inilah yang akan menghidupkan kulub, yang akan menghidupkan hati-hati kita, yang akan bisa mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Siapa barakallahu fikum manusia yang di dalam hidup ini tidak membawa penyakit di dalam hati, siapa? Tidak ada, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita mengetahui yang menghidupkan hati itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala, berarti kan jelas langkahnya. Mendekati ilmu yang datang darinya, mengamalkan apa yang beliau, yang Allah jalla wa ala telah ajarkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, itulah yang akan menghidupkan hati. Banyak upaya yang dilakukan. Ketika ingin hatinya hidup, ya harus bersemedi dalam kegelapan malam. Barakallahu fikum. Ada yang lain lagi melalui tadabbur alam. Ya, bertadabbur terhadap alam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbagai macam cara dilakukan. Ya, apalagi ketika kegelapan malam diiringi dengan suara yang menyedihkan, yang menyentuh, sampai meneteskan air mata. Setelah itu hilang. Besoknya ya kembali lagi. Barakallahu fikum. Karena bukan demikian caranya Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendidik jiwa para sahabat Nabi yang keras dan kaku sebelumnya dengan kekufuran dan kesyirikan. Barakallahu fikum. Tidak ada kecuali dengan sentuhan al-haq, wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang akan melembutkan, barakallahu fikum, hati dan jiwa seseorang, rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari agamanya, mendalaminya, dan Allah jalla wa ali masih memberikan bantuan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita diajarkan melalui wahyunya, barakallahu fikum. Dan kita menemukan sebuah keajaiban di dalam hati yang kita miliki. Terkadang kita membaca tersentuh. Kalau dulu ya mungkin. Tidak akan ada sentuhan. Bagaimana mau tersentuh? Membaca, tutup telinga, musik. Di samping kanan kiri, suara musik. Lalu bagaimana mau tersentuh dengan apa yang dibaca? Maka barakallahu fikum. Tentu ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kita telah menemukan kelembutan lahiriah kita dalam mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah menemukan sebuah keajaiban dalam kalbu kita, barakallahu fikum, ketika kita bersihkan dan sucikan dengan ilmu wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadhihi al-ayatu tadullu ala annahu la aqla liman lam yahtadi bi ayatillah. Allahu akbar. Wa lam yanqat li syara'i illa. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tidak punya akal, tidak ada akal terhadap orang yang tidak berpetunjuk dengan ayat-ayat Allah jalla fi'ala. Peristiwa-peristiwa besar dan menggenaskan, telah banyak nyawa yang hilang karena peristiwa itu, sebentar sebagai peringatan. Setelah itu hilang. Peristiwa demi peristiwa yang telah dialami oleh manusia di seluruh dunia, muslimin dan mukminin, sebentar hilangnya, barakallahu fikum, peringatan-peringatan Allah jalla fi'ula. Sebentar. Bisa dihitunglah waktunya ramai ke masjid, setelah kembali diperbaiki tempat itu, dibangun, sudah, rahimani wa rahimakumullah, jarang. Ya, sebentar umurnya, rahimani wa rahimakumullah. Berarti keistiqomahan itu adalah sesuatu yang berat. Jangan menganggap orang pintar, orang yang tidak berpetunjuk dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Walaupun mungkin kalau berbicara tentang hukum dunia, luar biasa. Kita tidak mengatakan hukum dunia ya. undang-undang. Taruhlah undang-undang kita di negeri ini dihafal ayat ini pasal sekian, ayat sekian bunyinya, maksudnya, arahnya. Wah, benar-benar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah dia adalah orang yang pintar dalam pandangan agama? Jawablah. Orang yang pintar itu, kata Imam Sufyan Ibnu Uyayna rahimahullah, orang yang mengerti kebenaran, diamalkan. Orang yang mengerti kejelekan, dia tinggalkan. Itu orang yang cerdas, barakallahu fikum. Orang yang berpetunjuk di dalam hidup. Dan tidak ada akal, kata beliau, terhadap orang yang tidak patuh terhadap syariat Allahu Azza wa Jalla. Tidak ada akal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu ini teguran buat kita, barakallahu fikum, sekaligus sebagai pemberitahuan yang sangat berharga. Tidak ada orang yang paling berakal dan cerdas kecuali orang yang mengerti hukum-hukum Allah Jalla fi'ula. Orang yang belajar tentang syariat Allah Jalla fi'ula. Orang yang mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Ini orang-orang cerdas di dalam hidup, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya, ini adalah orang yang harus dipelihara. Anak-anak kita yang sedang belajar agama, rijalan wa nisa'a, harus kita pelihara. Mereka adalah orang-orang cerdas di dalam hidup. Harus kita jaga. Ini adalah, barakallahu fikum, sebuah harta benda yang sangat berharga. Kalau kita bisa menabung sekian miliar, lalu kita tinggalkan, dibagi-bagi sama ahli waris, selesai. Tapi jikalau anak yang soleh, anak yang belajar agama Allah Jalla wa'ala, kita tinggalkan, maka dia akan tetap mengirimkan nilai di dalam hidup. Mengirimkan harga di dalam hidup. Mengirimkan barakallahu fikum yang berguna buat kita di dalam hidup. Lalu siapa? Mana orang-orang cerdas? Siapa dia? Kalau bukan orang-orang yang ditinggal meninggal dalam keadaan soleh dan solehat, rahimani wa rahimakumullah. Maka keberadaan anak-anak kita yang sedang belajar agama Allah Jalla fi'ula, harus kita jaga, harus kita lindungi, barakallahu fikum. Harus kita perhatikan dengan qadril istita', kemampuan yang ada kita miliki, rahimani wa rahimakumullah, walaupun itu bukan anaknya kita. Walaupun itu bukan anaknya kita. Dia adalah anaknya seorang sunni salafi. Dia anaknya orang yang mau kebaikan di dalam hidup. Bantulah, tolonglah, jagalah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah amal jariyah, barakallahu fikum. Kalau melalui teguran kita, ahibbati fillah, dia keluar dari masjid yang kita telah mengeluarkan keringat, bercucuran keringat, bahkan darah loh. Mana Abu Wahidah? Ada hadir beliau? Harus dilarikan ke rumah sakit, barakallahu fikum, sampai darah. Lalu kemudian anak-anak ini belajar padanya. Keluar menjadi orang-orang yang soleh dari masjid itu. Bukankah ini adalah sebuah amal jariah? Sebuah andil, barakallahu fikum, yang besar. Bagaimana lagi jikalau tenaga, pikiran, harta kita, kita titipkan buat mereka yang sedang belajar agama Allah Jalla fi'ula. Bukankah ini adalah sebuah pinjaman yang diberikan kepada Allah Jalla wa'ala, yang akan disiapkan nilai yang berlipat-lipat di sisi Allah Jalla fi'ula? Maka oleh karena itu saya mengajak segenap ikhwani wa akhwati fila hafidhakumullah, anak-anak kita yang sedang belajar agama Allah Tabaraka wa ta'ala, mereka adalah anak-anak yang memiliki nilai tinggi di negeri kita ini. Mereka adalah anak-anak yang mahal, yang harus kita jaga, yang harus kita peduli terhadap diri-diri mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan. Kata Allah Jalla wa'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat bitashdid, innal musaddiqin ay alladhina aktharu minas sadaqat wan nafaqat al mardhiyah, yaitu orang-orang yang memperbanyak dalam hidupnya sedekah, nafkah yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah jalla wa ala, pinjaman yang baik. Bi an qaddamu min amwalihim fi turuqil khairat ma yakunu dhakharan lahum inda rabbihim. Kata beliau, di mana mereka menyodorkan harta-harta mereka pada jalan al-khairat, kebaikan, yang akan menjadi tabungan mereka di sisi Rabb mereka. Yudha'af lahum, maka akan dilipat gandakan buat mereka. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin kathirah. Satu kebaikan maka akan diganjar dengan 10 sepertinya, sampai ganjaran 700 lipat, sampai kepada nilai yang berlipat-lipat, yang banyak. Kata beliau barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu jalla wa ala menyebutkan, walahum ajrun karimun wa huwa ma a'addahu Allahu lahum fil jannati mimma la ta'lamuhun nufus. Kata beliau, bagi mereka adalah ajrun karim. Maknanya adalah buat mereka apa yang Allahu jalla wa ala persiapkan, janjikan di dalam surga, yang tidak pernah satu jiwa pun mengetahui apa yang dipersiapkan oleh Allahu tabaraka wa taala buat mereka, rahimani wa rahimakumullah. Maka ahibbati fillah, di saat Allahu jalla wa ala memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita di dalam hidup untuk kemudian berbaur bersama dakwatullah tabaraka wa ta'ala, berkecimpung dalamnya, berbuat untuknya, maka manfaatkan kesempatan yang dibukakan oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Jikalau kita menjadi orang yang murah bersama dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, Allahu jalla wa ala akan memberikan kemurahan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Karena persoalan besar yang dialami oleh hamba-hambanya di saat ini, tatkala dicempakkan syariatnya, tatkala dibuang tuntunan-tuntunan agamanya, tatkala disingkirkan tuntunan-tuntunan syariatnya, tatkala tidak lagi dilirik halal dan haram, syirik dan tauhid, sudah tidak lagi barakallahu fikum banyak orang yang berminat padanya. Berjuang dalam kondisi ini, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyerukan dakwatut tauhid, menyampaikan al-haq, adalah sebuah perjuangan yang sangat besar dalam pandangan risalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka bersabarlah wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, rijalan wa nisa, untuk terus berada di atas tuntunan agama, manhaj yang lurus, akidah yang bersih, ibadat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersabarlah, jawaban negeri ini ada di tangan ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله